السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا تجعل علومنا حجة علينا واجعلها حجة لنا يا رب العالمين. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain karya dua imam di antara para a'immatil ilm, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Ayat yang akan kita kupas pada pagi hari ini adalah ayat 106 sampai 109 insyaallah taala. Kita bacakan terlebih dahulu insyaallah. Ayat 106 sampai 110 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Yang kejauhan. Sini. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. Ma nansakh min ayatin. Tidaklah kami menasakh satu ayat. Menasakh, nasakh, nasakh. Dikatakan di dalam tafsir Al-Jalalain, walamma ta'ala al-kuffar fi an-nasakh. Ketika orang-orang kafir mereka ta'ana, yaitu mencaci, mencela, menjelekkan tentang nasakh, mengkritisi tentang nasakh. Masalah nasakh yaitu penghapusan hukum atau penghapusan tilawah dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi dan diganti dengan lainnya dari hukum ataupun dari tilawah. Maka orang-orang kafir berkata, Inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawma bi'amrin wa yanha anhu ghadan. Lihat itu Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya pada hari ini dengan suatu hal perintah dan kemudian besoknya dilarang. Maka mereka seperti mempertanyakan konsistensi Islam. Kok hukum Islam itu kok berubah-ubah? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ma di sini ma syartiyah. Ma syartiyah yaitu fi'lu syartnya nansakh atau nunsiha. Dan jawabu syart na'ti bi khairi minha atau mithliha. tidaklah kami menghapus suatu ayat. Dan sami'na ayat nuzila hukmuha imma ma'a lafziha aw la wa fi qira'atin bi dhammin nun, yaitu wa ma nusikh min ayatin. Jadi ada qira'ah bacaannya yang masyhur di kita, ma nusikh min ayatin, tapi ada juga qira'ah ma nusikh min ayatin dari ansakha, yani na'muruka au jibrila binaskhiha. Jadi ma nusikh, kami menghapus satu ayat. Kalau ma nusikh, kami perintahkan untuk menghapusnya. Na'muruka, kami perintahkan kau Muhammad atau Jibril untuk menasakh, menghilangkan, menghapusnya, menghapus ayat tersebut. Ma nusikh min ayatin au nusiha, au nusiha. Dalam qira'ah ada qira'ah bukan au nunsiha, melainkan au nansauha, dan itu qira'ah yang dipakai oleh dalam tafsir jalan lain, pakainya qira'ah au nansauha, bukan au nunsiha. Ya, ada juga qira'ah sebagaimana dikabarkan di sini, wa fi qira'atin bila hamzata minan nisyan ai nunsikaha, qira'ah tanpa hamzah. Nah, di sini qira'ah tanpa hamzah inilah qira'ah kita pakai. Au nusiha, karena qira'ah yang dipakai oleh al-Mahalli dalam atau As-Suyuti dalam Al-Baqarah ini dan tafsir ini, qira'ah au nansaha, au nansaha. Ya, au nansaha. Atau bisa juga au nansaha, au nansaha. Jadi semua itu adalah qira'ah. Ya, semua itu adalah qira'ah. Tapi qira'ah yang masyhur di kita apa? Au nusiha. Ya, taib. Dipakai di sini au nansaha, nuakhiruha atau nuakhirha, kami akhirkan. Iya. Jadi kami hapus salah satu ayat dan kami akhirkan penurunan ayat lainnya. Fala nunzil hukmaha wa narfa' wa narfa'u wa narfa' tilawataha, sehingga kami tidak menurunkan dulu hukumnya dan kami angkat dulu tilawahnya, yaitu kami hapuskan dulu. Au nuakhiru au nuakhirha fil lawh mahfuz, atau kami akhirkan penurunannya di lawh mahfuz. Ala kulli hal, ini perbedaan-perbedaan makna terhadap pemaknaan fi'il-fi'il ini disebabkan perbedaan qiraat. Tapi ala kulli hal mafhum insyaallah, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin aw mithliha. Pokoknya kalau misalnya terjadi nasakh, penghapusan ayat atau penangguhan turunnya suatu ayat yang ternyata bertentangan, bukan bertentangan, ternyata berbeda hukum dengan ayat sebelumnya, itu pasti ada hikmahnya. Yaitu hikmahnya pasti na'ti bi khairin minha aw mithliha. Yaitu kami pasti akan mendatangkan hal yang khair, lebih baik daripada ayat sebelumnya atau hukum sebelumnya. Na'ti bi khairin minha, yaitu na'ti bi anfa'i atau bi anfa'a. Bi anfa', anfa', khair di sini anfa', lebih bermanfaat lil ibad, untuk para hamba, fisuhulah dari segi kemudahan, au kathratil ajr, atau dari segi banyaknya pahala. Maka pasti ada hikmahnya dari kejadian nasakh al-ayah atau hadith. Jadi na'ti bi khairi minha, boleh jadi lebih bermanfaat itu hukum yang terakhir atau bacaan yang terakhir. Au mithliha, au mithliha, atau yang semisalnya fit taklifi wa thawab, semisal hukum sebelumnya dari segi pembebanan dan juga pahala. Ala kulli hal, ini menunjukkan dua posibilitas ini yang akan terjadi kalau terjadi apa? Terjadi nasakh. Dan ada posibilitas ketiga yang itu tidak disebutkan dalam Al-Quran sehingga yang ketiga ini tidak dianggap, yaitu posibilitas lebih kurang apa gimana, lebih sulit ataupun lebih sedikit ganjarannya. Dan ini tidak disebutkan dalam ayat. Dia sebutkan dalam ayat dua saja. Na'ti bi khair minha, lebih afdal atau yang semisal dengannya. Adapun yang lebih yang kurang darinya dari segi ganjaran dan juga pemberian, enggak. Karena itu tidak lebih afdal atau tidak sepadan dengan ayat sebelumnya di nasakh. Jadi ada nasikh, ada mansukh. Nasikh itu yang menasikhkan, berarti dia yang mutaakhir. Kalau yang masuk mansukh, itu yang mutaqaddim, dia yang dinasakh. Nah, berarti ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Berarti ini berkaitan apa yang telah kita nasakh, yang akan kita nasakh, yang akan kita hapus. Pasti akan na'ti bi khairin minha aw mithliha. Nasikh akan datang nanti. Yang menghapuskan akan datang dan itu lebih baik atau sepadan dengan yang mansukh. Yang mansukh itu yang mutaqaddim, yang terlampau. Yang nasikh itu yang mutaakhir. Maka hukum yang nasikh ini yang kemudian menjadi hukum mapan untuk seterusnya. Alam ta'alam anna allaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, di antara wa minhu yaitu wa min qadarillah atau wa min qudratillah, yaitu an-nasakh wa tabdil. Di antara kekuasaan Allah Ta'ala, otoritas Allah adalah menghapus tilawah maupun menghapus hukum dan menggantinya. Wal istifhamu litaqrir, istifham dalam kalimat alam ta'lam. Alam, ya. A hamzatul istifham di sini untuk taqrir, bukan untuk istifsar. Untuk menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa. Kadang-kadang kita menggunakan uslub istifsar tapi untuk takrir. Ente enggak tahu kalau misalnya gini-gini. Nah, ini bukan nanya. Enggak usah jawab. Tahu kok aneh, enggak usah jawab begitu. Tapi pertanyaan seperti itu tujuannya biasanya untuk apa? Untuk mentakrir. Taib, ayat berikutnya, ikhwan. Qala Allah azza wa jalla, alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Ya, dan ini jelas. Uslub ini lit takrir sebenarnya. Walaupun zahirnya istifham, tapi litakrir. Tidakkah engkau ilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kerajaan langit dan bumi? Maka langit dan bumi ini kerajaan. Gaibnya maupun zahirnya. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Tadi, lahu mulku samawati wal ard, karena maliknya adalah Allah, maka yaf'alu fihima ma yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat untuk atau perihal keduanya, yaitu langit dan bumi, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang Allah Ta'ala akan perbuat. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir, kalian tidak memiliki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wali, yaitu hafiz yang menjaga kalian, wala nasir yaitu penolong, yamna'u 'adzabahu 'ankum in ataakum, tidak ada yang menjaga kalian, tidak ada yang menolong kalian, mencegah kalian dari azabnya jika azab tersebut datang. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Gimana kak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau bagi orang muslim, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, penolong. Juga dalam zikir pagi petang, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Jadi cukup bagi kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbukallah, cukuplah bagi engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Di ayat berikutnya, wa nazala lamma sa'alahu ahla makkati ahlu makkata an yuwassi'aha wa yaj'ala as-safa dhahaban. Turunlah kemudian ayat berikut ketika penduduk Mekah, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Quraisy di Mekah, mereka meminta kepada Nabi SAW an yuwassi'aha, untuk apa? Untuk memperluas Mekah. Jadi Nabi ya ditantang, coba perluaslah Mekah biar lebih luas lagi. Ya, emang Nabi itu apa gitu? Disuruh memperluas daerah. Disuruh memperluas daerah. Apa namanya perluasan daerah? Ekspansi daerah misalnya. Ya, di bumi diperluas Mekah itu. Mereka minta kayak gitu. Ya, dan mereka juga meminta wa yaj'al as-safa dhahaba. Jadikan bukit Safa jadi emas. Ya. Orang-orang seperti ini, ikhwan, mereka itu enggak menginginkan kebenaran. Orang yang meminta kepada dai suatu bukti, tapi buktinya itu bukan hujjah dan bayan. Buktinya sesuatu yang illogis, tidak logis. Ya, walaupun bisa, kalau Allah Ta'ala mampukan, bakal pasti bisa. Ya. Tapi hal ini tidak pernah terwujud. Sekarang kalau misalnya Mekah diperluas, apa faedahnya? Sementara penduduk Mekah pun enggak sepadat zaman sekarang kan. Kalau misalnya Bukit Safa menjadi emas, apa faedahnya? Otomatis, kalau Bukit Safa jadi emas, pertama, pasti orang-orang akan mengejar emas tersebut, ya kan? Saling berebut dan saling bunuh-bunuh untuk mendapatkan emas gunung itu. Itu pertama. Kedua, atau imma posibilitas kedua. Dan yang pertama ini pasti sia-sia, ya. Ketika semua orang memperebutkan emas gunung ini, gunung emas ini, pasti sia-sia. Karena apa? Mereka sering berebutan bunuh-membunuh dan seterusnya. Dan kedua, pasti harga dan nilai emas turun. Iya enggak? Coba sekarang kita di Jalan Hankam ini, kalau ke arah Bogor, ke arah Gunung Putri kan kita bisa ngelihat ada gunung ya. Gunung apa itu namanya? Bukan Gunung Emas kan? Atau Gunung Safa? Hah? Gunung apa di situ, kawan? Hah? Gunung Putri? Enggak. Memang masa Gunung Putri nama gunungnya bukan Gunung Putri. Enggak, gunung. Bisa kelihatan nih. Gunung Bunder. Emang ada nama Gunung Bunder? Ada. Gunung beneran itu, namanya Gunung Bunder. Ala kulihat itu gunung. Satu gunung itu emas coba. Emang Bukit Safa enggak segede gitu, enggak. Atau bukit lah, satu bukit. Hill of gold, ya. Satu bukit itu emas. Kalau ini terjadi, posibilitas kedua, emas bakal turun kadarnya karena mudah mendapatkannya. Ya. Lihat mereka ini berarti apa? Tidak mikir dalam meminta. Ya, ini menunjukkan bahwasannya mereka hanya mengingkari cuman dengan uslub meminta. Maka kata Allah Ta'ala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa. Am, yaitu bal a, melainkan apakah kalian menginginkan untuk meminta kepada rasul kalian sebagaimana Nabi Musa diminta? Ay sa'alahu qawmuhu, kaumnya Nabi Musa bin Israel meminta kepada Nabi Musa AS min qabl, yaitu diantaranya min qawlihim arinallaha jahrah, wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah Ta'ala secara terang-terangan. Fa'akhwatatuhmu sa'iqah. Ya. Mereka minta seperti apa? Apakah mental Bani Israel itu menular ke kalian? Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, yaitu maksudnya membeli kekufuran dengan biayanya apa? Iman. Iman digadaikan. Ay ya'khudhuhu badalah. Yaitu menjadikan iman sebagai badal, atau menjadikan kekufuran sebagai ganti dari keimanan. Bitarkin nadhari fil ayatil bayyinati wa iqtirahi ghairiha. Dengan cara tidak mau merenungi ayat-ayat yang sangat jelas. Dan iqtirah. Iqtirah artinya apa, ikhwan-ikhwan? Iqtirah itu seperti apa? Iqtirah itu bisa memberi saran, menganjurkan sesuatu, meminta sesuatu untuk diadakan iqtirah. Misalnya, Tapi lah, ya Ustaz, naqtarih aish ikhtirah. Qul, naqtarih bi likai yujad at-ta'am fil majlis misalnya. Ini ikhtirah namanya, memberi saran untuk mengadakan sesuatu. Ayat-ayat sudah jelas. Ya, ayat ini sudah jelas karena orang-orang bangsa Arab itu paling memuja sastra Arab. Ya, tapi kemudian justru mereka iktirah ghairi al-ayat al-bayyinah. Yaitu meminta untuk mengadakan sesuatu yang lainnya. Padahal sudah ada yang jelas. Ini mental orang-orang kafir. Jadi sudah ada yang enak malah enggak dimanfaatkan dan minta yang lainnya yang itu justru bermadarat buat mereka. Ya. Dan mental seperti ini juga kadang ada di kita, ikhwan. Ya, kita sudah enak hidup atau mungkin kita sudah enak ada kajian. Ya. Enak ada kajian tinggal hadir gitu kan ya. Malah minta rihlah. Ya kan? Itu kan ngabisin biaya. Terus minta ustadznya pula yang bayarin. Ya. Tadi ya ambil dulu yang ada yang jelas yang enak gitu loh. Kadang juga DKM seperti itu. Udah ada kajian rutin ya di masjidnya. Udah tinggal hadir aja. Hadir aja enggak? Tapi kemudian mengiktiraf tambah lagi. Ajib. Yang sudah ada aja enggak dihadiri. Tapi mau nambah lagi. Ya. Juga misalnya punya istri satu. Istri satu aja diaur-aurin. Minta nambah lagi. Ini gimana ini? Ya. Jadi jangan sampai mental orang-orang Quraisy ini nular ke kita, tapi alhamdulillah bukan dalam hal kekufuran ya. Tapi minimal itu bisa kufur nikmat, ikhwan. Kalau misalnya udah Allah hamparkan jalan yang mudah, kita malah nyari yang susah. Ya. Kemudian faqad dhalla sawa' as-sabil, yang seperti itu telah sesat dari jalan yang lurus. Akhta'at tariq al-haq. Ya, telah menyeleweng dari jalan yang hak. Akhta'a di sini bukan menyalahkan artinya, tapi apa? Menyelisih atau menyimpang darinya. Maka kata Nabi SAW, wa'alam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Jadi akhto'a di sini lawan dari asaba, bukan lawan dari sahaha. Ya, akhto'a di sini lawan dari asaba. Asaba tariqul haq, lawannya la akhto'a tariqul haq. Wassawa'u fil asli alwasat. Sawa di sini jalan tengah. Tengah berarti kan, kalau jalan yang tengah itu berarti yang mustaqim, istiqamah. Karena keistiqamah itu ada di wasat, di tengah pastinya. Dan zaig, dolal, inhiraf, itu pasti ada di samping-samping. Begitu. Baik, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi'amrih. Inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Wadda kathiru min ahli kitab law masdariyah. Banyak orang dari ahli kitab berangan-angan, menginginkan, sekiranya law di sini masdariyah sehingga fi'il yaruddunakum bisa dimasdarkan dalam segi makna, yaitu wadda kathiru min ahli kitabi raddakum min ba'di imanikum kufara. Itu orang-orang ahli kitab, banyak dari mereka yang ingin membuat kalian murtad, membuat kalian kembali kufur setelah iman kalian. Dan ini perlu diperhatikan ini. Jadi orang-orang Yahudi Nasara, mereka itu banyak yang menginginkan kita itu kufur kepada Allah Ta'ala dan mengikuti ajaran atau agama mereka. Ya, tapi kemudian kufaran hasadan. Hasadan di sini mansub karena maf'ulun lah. Karena maf'ul lah. Yaitu maf'ul li ajlih. Yaitu mengapa mereka itu pengen kita kufur lagi? Karena hasad. Karena hasad. Hasad yang ka'inan min indi anfusihim, yang ada pada diri mereka. hamalathum 'alaihi anfusuhumul khabithatu, yaitu jiwa-jiwa mereka yang khabith itu telah menyetir mereka untuk hasad. Jadi hasad itu berasal dari apa? Dari jiwa yang khabith, dari niatan yang tidak salihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hasad itu dilarang walaupun objek hasadnya antum adalah orang kafir. Hasad itu dilarang walaupun objek hasad antum adalah orang kafir. Antum hasad terhadap orang kafir dilarang. Bukan karena kekufuran dia, bukan. Tetapi yang namanya hasad, hasad di sini hasad dengki ya. Bukan hasad ghibtah. Yang namanya hasad itu ada na'un min i'tirad an qadarillah. Ada di dalam hasad itu ada suatu materi berupa i'tirad an qadarillah, yaitu tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan qismah Allah taala, pembagian dari Allah tidak ridha. Maka hati-hati dengan hasad yang dipelihara. Kadang ada hasad yang memang maklum, wajar karena manusia, tetapi karena manusiawi, karena tetapi hilangkan segera. Apalagi hasad itu terhadap dunia. Ya, ketika antum melihat ada ikhwan punya motor 3 untuk pribadinya, kemudian antum merasa hasad, maka ini ajib. Pertama yang antum hasati itu adalah ya mata'ul hayati dunia yang sedikit. Ya, sedikit. Motor 3 itu enggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Mata'un qalil. Dan itu hisabnya banyak di akhirat. Dan kemudian yang kedua, ini seperti ada i'tirad tentang takdir Allah. Ada penentangan terhadap takdir. Kenapa? Ada seperti ada soal dan pertanyaan di kalbu, kenapa dia dikasih 3, saya dikasih 1 Supra lagi. Dan dia 1 NMAX dan seterusnya. Ya, kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang menggunakan kendaraannya, pakaiannya, tapi kita tahu dia itu hanya bermewah-mewah semata, bukanlah tujuan khair, bukan li ajil akhirah, bukan, tapi memang murni karena pengen dunia semata orang itu, maka hendaknya kita melihat dari sisi ukhrawi, yaitu hisabnya lebih banyak. Dan kemudian kalau melihat dari sisi duniawi, bahwa kembali tinjauan ukhrawi, bahwa dunia ini kecil sekali dan bisa menjadi bala buat dia. Malah justru bukan hasad yang terbit kemudian. Apa? Yang terbit kemudian apa, ikhwan? Hah? Ya, menjijik gitu. Ngapain saya? Kayak gitu. Ya. Kecuali kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang dia berbuat ihsan dengan hartanya, baru kita hasad, itu pun hasadnya bukan di dunianya. Melainkan hasadnya di ghibtah, yaitu dia dapat pahala banyak. Jadi termasuk ustaz. Hasad terhadap ustaz karena apa? Karena ilmunya yang mengantarkannya pada akhirat dan menyelamatkan orang-orang dari rizki Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Kita hasad dari segitunya. Kalau misalnya hasadnya dari segi apa? Ini kok jadi ustaz ya, padahal usianya lebih muda daripada ana. Seharusnya ana lebih bisa daripada dia. Iya, dia cuma mungkin bisa ngomong, seharusnya kalau ana belajar, ana yakin ana bisa lebih dia, lebih dari dia. Ada hasad, ini hasad di siapa, Pak? Dunianya, ustaz. Iya, ustaz kok pakai sarungnya kok bagus BHS tuh. Seharusnya ana bisa lebih kaya dari ustaznya. Dan seterusnya terus. Ya, ya Allah, kalau cuma lihat itunya doang, ngapain gitu loh. Atau ustaz kok banyak sekali itu viewersnya, atau ustaz kok banyak sekali jemaahnya. Sebel mangkel. Nah, ini ada i'tirad an qadarillah. Ada i'tirad an qismatillah. Yaitu enggak terima dengan pembagian Allah. Allah membagi ilmu untuk hamba Allah yang ini banyak untuk dirinya sedikit, dia enggak terima sama itu atau kurang terima. Maka hasad yang jelek itu ada sisi ketidakterimaan terhadap takdir Allah dan pembagian darinya. Ya. Nah, sekarang mereka yaitu orang-orang ahli kitab, mereka pengen kita ini kembali ke agama mereka atau minimal jadi kafir karena hasad min indan fusihim. Khabith. Jiwa yang khabith. Hasad ada pada diri mereka. Jadi orang-orang muslim didengki. Kenapa bisa dinegi? Karena mereka itu nyari dunia dari itu. Nyari dunia. Ketika melihat orang muslim mulai berjalan, mereka melihat ini dunia digenggam oleh orang muslim. Maka mereka hasad. Atau nasab mereka dari orang Arab, mereka hasad. Jadi hasadnya mereka itu bukan karena orang muslim itu benar, bukan. Ya bahaya ini. Min indan fusim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Yaitu min ba'di ma tabayyana lahum fit tawrat al-haq fi sya'ni Nabi SAW. Sudah jelas kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW diwartakan dalam Al-Quran, dalam kitab mereka. Fa'fu anhum ayutrukuhum. Jadi, u'fu, memaafkan di sini maknanya tinggalkan. Boleh jadi meninggalkan itu adalah bentuk memaafkan, ikhwan. Meninggalkan dan tidak mungkinnya itu bentuk memaafkan. Wasfahu a'ridu falatu jawizhum. A'ridu yaitu ya'urat. Berpaling dari mereka dan jangan kamu hitung kalimat mereka, khalas, udah biarin aja. Ya, mujawazah di sini maksudnya dihitung, dihimpun. Enggak diindahi lah, khalas. Maka tinggalkan orang-orang seperti itu. Maka memang lebih afdal kita itu, ya, sekarang ada dua orang. Orang membenci antum karena tidak tahu, dengan orang yang hasad. Mana yang lebih buruk, ikhwan? Yang hasad. Orang yang hasad ini tahu tentang antum. Dan orang yang membenci antum tidak tahu tentang antum. Ya enggak? Pekatnya itu lebih buruk yang hasad. Maka treatmentnya untuk yang hasad kita jauhi. Dan omongan mereka tidak kita tanggapin. Nah, untuk orang yang jahil, kita dekati, kita ayomi, dan kita berikan yang benar. Itu kan bedanya kan ya. Sekarang banyak yang tidak ngerti Wahabi, gak ngerti Salafi, gak ngerti Sunnah. Gak ngerti emang gak ngerti, bukan hasad, gak ngerti. Kalau antum jelaskan ke orang-orang seperti ini, pada waktunya mereka akan ngerti dan malah minta maaf. Tapi orang yang hasad, antum deketin, malah semakin dia berusaha menjatuhkan antum dan mengorek-ngorek keburukan antum. Itu bedanya orang hasad. Hasad itu karena, kenapa terjadi hasad? Karena ada pengakuan di kalbunya bahwasanya kita lebih afdol dari dia. Atau sepadan dengan dia. Orang gak bisa hasad dengan hal yang lebih rendah darinya. Adapun yang benci karena tidak tahu, maka dia bukan hasad. Ya, sehingga boleh jadi ketika dia tidak tahu, maka insya Allah malah percaya dan enak kalau kita. Makanya orang awam, yang gak kenal sunnah, gak kenal kajian, ya, cuman ikut-ikutan, terhasut kemudian, itu bukan hasad. Ketika mereka melihat kebenaran, mereka menyesali. Banyak yang kayak gitu kan? Banyak. Adapun yang memang dari awal udah hasad, itu karena tahu kita benar misalnya. Itu mau sampai kapan juga, tetap aja kayak gitu. Nah, kayak orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi terutama, karena hasad mereka, mereka gak mau ikutan. Karena emang udah mengakui, tapi mereka istikbar, wastakbaru istikbaru. Ya, fa'fu anhum wasfah, fa'fu anhum, fa'fu wasfahu afan, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih fihim min al-qital. Yaitu udah kamu maafkan aja, tinggalkan mereka, jangan indahkan mereka sampai Allah Taala datangkan perintah tentang mereka untuk diperangi. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa Taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, ini gampang insyaAllah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. MasyaAllah. Dan apa yang kalian dapatkan, astagfirullah. Apa yang kalian takdim. Maksudnya di sini apa yang kalian suguhkan dari amalan. Tuqaddimu li anfusikum. Ini adalah faedah kalimat tuqaddimu li anfusikum. Ya. Dan ini dengan lafal tuqaddimu li, pakai li, bukan ala. Bukan tuqaddimu ala anfusikum. Berarti ini kebaikan. Berarti kita melakukan amal kebaikan itu justru li anfusikum. Iya, juntrungannya untuk dirinya sebenarnya. Jadi amalan kita tuh untuk benefit diri kita sendiri, bukan Allah enggak membutuhkan benefit apapun dari makhluknya. Min khairin. Dari jumlah syartiyah ketemu dengan apa? Ketemu dengan min khairin, ketemu dengan mutlak. Maka yufidul umum, yaitu apapun khairnya. Dari ketaatan, silah, dan sadaqah. Ya, ta'ah, silah, afwan, dari ketaatan seperti silah dan sedekah. Ketaatan seperti silaturahim dan semisalnya, dan juga sedekah. Tajiduhu indallah, yaitu tajidu thawabahu indallah. Kalian akan dapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berinfak sembunyi-sembunyi tidak diketahui oleh makhluk, maka harus sering-sering melihat ayat ini supaya tenang kalbunya dan terhindar dari keinginan untuk menceritakan tanpa hak atau tanpa maslahat yang rajihah. Tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Fayujazikum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan sehingga Allah taala akan mengganjari kalian. Itu Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita lanjutkan kajian kitab Fiqhul Adiyah wal Adzkar.